ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil bab yang ke-20 dari kitabul ilm. Dan di bab yang ke-20 Al-Imam Bukhari beliau memberikan materi yang berkaitan dengan fadli man alima wa alam, keutamaan orang yang memiliki ilmu dan mengajarkannya. Dan dari keutamaan al-ilm menunjukkan al-has ala ta'allum al-ilm, dorongan dari kita agar kita menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Ketika kita mengetahui keutamaan ilmu, maka kita berusaha untuk meraih keutamaan tersebut. Dan al-ilmu innama bita'allum, ilmu hanya bisa diraih dengan belajar. Dorongan bagi kita agar belajar dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan juga di dalam fadli at-ta'lim, keutamaan menyampaikan ilmu, juga dorongan bagi orang-orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agar dia mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lainnya. Dan ta'limul ilm min barakat wa samatil ilm, mengajarkan ilmu merupakan berkah dan buah dari seseorang menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, wajib bagi kita para talabatul ilm untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena ilmu keutamanya sangat besar. Tidak ada kebaikan di dalam kehidupan ini melainkan landasannya adalah ilmu. Sebagaimana tidak ada kejelekan melainkan sebabnya adalah dikarenakan jahal. Dan di antara jahal, selain adamul ilm juga tarkul amal bil ilm, al-ilm, meninggalkan ilmu, tidak mengamalkannya. Kemudian di bab setelahnya beliau menyebutkan bab raf'il ilmi wa buhuril jahal, bab diangkatnya ilmu dan nampaknya kebodohan. Ini perkara yang tidak mungkin terpisahkan. Ketika diangkat ilmu, maka yang muncul pasti kebodohan. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau mengkhabarkan tentang bagaimana diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu biqabil ulama, dengan diwafatkannya para ulama, hamatul ilm. Hatta idalam yubti alima ittakhadan nasu ru'usan juhala. Ketika tidak ada lagi orang yang berilmu, maka orang-orang menjadikan tempat rujukan mereka kepada orang-orang jahil. Kalau diangkat ilmu, pasti yang nampak adalah kebodohan. Dan ini sangat berkaitan dengan bab sebelumnya. Di bab sebelumnya beliau menyebutkan fadlul ilm atau fadl man alimu alam, fadlul ilm dan fadlul ta'lim. Dan di sini beliau menyebutkan tentang bagaimana diangkatnya ilmu. Ilmu ketika masih dipelajari dan masih ada orang yang mengajarkannya, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu akan tetap. Dan sebaliknya, jika orang tidak mau menyampaikan ilmu dan tidak ada yang berilmu, maka pasti ilmu akan hilang, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, ketika beliau memberikan syarat tentang bab rafil ilmi, Beliau mengatakan maksudul bab al-hasu ala ta'allumil ilm. Yang dimaksud dari bab ini dorongan bagi kita untuk mempelajari ilmu. Fa innahu la yurfa illa biqabdil ulama. Karena ilmu tidak akan diangkat kecuali dengan diwafatkannya para ulama. Kemudian beliau menyebutkan asar Rabi'ah ibn Abdul Rahman. Rabi'ah ibn Abi Abdul Rahman. Yang dikenal Rabi'ah Turai. Gurunya Imam Malik. Dan juga gurunya Imam Abi Hanifah. Rahimahullah ta'ala. Rabi'ah Turai mengatakan, La yandagi li ahadin indahu syai'un mil ilm an yudayya nafsah. Tidak layak bagi seseorang yang dia memiliki sesuatu dari ilmu untuk menyia-nyiakan dirinya. Ini nasihat yang sangat agung bagi kita para talabatul ilm. Kata Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, la yanbaghi li ahadin indahu syai'un min ilmi an yudayya nafsah. Tidak layak bagi seseorang yang memiliki ilmu untuk menyia-nyiakan dirinya. Di sini dorongan bagi para talabatul ilm. Seorang talib yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasail al-ilm, dengan penunjang-penunjang seorang bisa mendapat ilmu, terutama al-hifdz wal faham. Diberi kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hafalan yang baik dan pemahaman yang baik, yang merupakan perkara yang sangat menunjang saya dalam keberhasilan dalam menuntut ilmu. Maka janganlah dia menyia-nyiakan hal tersebut. Manfaatkan kenikmatan tersebut sebaik-baiknya dengan al-ishtighal bil ilm, dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan dia sia-siakan hafalan dan pemahaman yang baik tersebut. Gunakan sebaik-baiknya dengan berijtihad ke talabil ilm. Begitu pula bagi orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu dengan ilmu, maka la yandagi lahu an yubayya nafsah. Orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu dengan ilmu tidak layak baginya menyia-nyiakan dirinya. Akan tetapi amalkan ilmu tersebut dan sampaikan kepada umat ilmu tersebut. Kesempatan baginya untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ta'limul ilm. Jangan sampai dia gunakan ilmunya untuk mencari kenikmatan yang sementara dari kenikmatan dunia. Sebagaimana jangan dia sia-siakan ilmunya dengan tidak mau menyampaikannya kepada yang lainnya. Gunakan nikmat tersebut untuk berdakwah ilallahi azza wajalla, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Sekali lagi ini nasihat bagi para talabatul ilm, agar kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan sia-siakan umur kita dalam perkara yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dorongan baik kita, tetapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu dengan ilmu, maka jangan sia-siakan diri kita dengan menyia-nyiakan ilmu tersebut, dengan tidak menjaganya, atau dijadikan sebagai wasilah, alat untuk mencari kenikmatan yang sementara, kenikmatan dunia, atau dengan tidak mau menyampaikannya ilmu tersebut kepada manusia. Sekali lagi Rabi'ah ibn Abi Abdul Rahman mengatakan, la yanbaghi li ahadin indahu syai'un min ilm an yubayyi'a nafsah. Nasihat dari kita, tidak layak bagi seorang yang dia memiliki ilmu untuk menyia-nyiakan dirinya. Dorongan agar seorang yang berilmu yasunu ilmah, siyanatul ilm, menjaga ilmunya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis dan hadisnya kembali kepada satu makna dari Anas. Baik, Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala rahimallahu taala hadatsana Imran bin Maisarah qala hadatsana Abdul Waris an Abi Tayyah an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna min asyrati sa'ah an yurfa'al ilm wa yathbuta al-jahl wa yashrab al-khamr wa yadhhara az-zina. Dari Abu Waris Ibn Sa'id dari Abu Tayyah. Dan Abu Tayyah wa Yazid Ibn Humaid. Kalau Lahiq Ibn Humaid, Abu Man, Isama. Ahsan tak Abu Mijlaz. Kalau Abu Tayyah, Yazid Ibn Humaid. Kalau Abu Mijlaz, Lahiq Ibn Humaid. Al-Anas beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, an yurfa'al ilm wa yathbutal jahal, adalah diangkatnya ilmu dan yathbutal jahal, semakin merajalelanya kebodohan. Dan sekali lagi, ini perkara yang tidak mungkin terpisah. Kalau ilmu diangkat, pasti yang terjadi adalah kebodohan. Ini dorongan bagi kita agar kita bersegera dalam menuntut ilmu. Wa yashrab al-khamr, dan juga termasuk tanda hari kiamat dan diminumnya khamr. Wa yadhhar az-zina, dan nampaknya tersebarnya perbuatan zina. Dan ini alamah yang nampak pada kehidupan kita. Betapa banyak orang-orang yang terjatuh kepada kedua kemaksiatan yang sangat besar ini, syurbul khamr wa dhuhruz zina, meminum khamr dan berbuat perbuatan zina. Tak banyak kita lihat orang-orang melakukan perbuatan tersebut, sehingga kita sering mendengar banyak di antara para pemudi kaum wanita yang mereka menikah dalam keadaan hamil. Itunya asal dari perbuatan zina yang mereka lakukan. Dan kita juga menyaksikan bagaimana mereka melakukan perbuatan tersebut, bahkan hanya melakukannya, bahkan sampai pada derajat menghalalkannya dan mengingkari orang-orang yang mengingkari kemaksiatan yang sangat besar tersebut. Dan ini seperti yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita lihat hadis di Sahih Bukhari, hadis Abi Malik radhiyallahu taala an, Nabi mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal harir wal khamd wal ma'azif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang sekelompok dari umatku yang mereka menghalalkan al-hir. Al-hir itu zina. Wal-harir, dan juga menghalalkan harir, memakai pakaian sutera untuk kaum laki-laki. Wal-khamra, dan juga mereka menghalalkan khamr, meminum minuman keras. Wal-ma'azib, dan mereka menghalalkan ma'azib, menghalalkan musik. Dan semuanya kita saksikan. Dengan alasan hak azazi manusia, atau alasan-alasan lainnya, mereka lindungi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Menghalalkan zina, menghalalkan khamr, dan menghalalkan berbagai macam kemaksiatan. Ini semua min asyratis sa'ah, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Dan hadis lainnya sama, qala haddatsana Musaddad, Musaddad bin Sarhad, qala haddatsana Yahya, wa Yahya bin Sa'id al-Qattan, an Syu'bah, wa Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustan, an Qatadah, Qatadah bin Da'amah, an Anas, wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan siapa ini? Hauzan. Qala la uhadithannakum hadithan la yuhadithukum ahadun ba'di. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, min asyratis sa'ah an yaqilla al-ilm ويظهر الجهل wa yadhharu az-zina wa takthuru an-nisa wa yaqillu ar-rijal hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid. Dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu ta'ala, Anas berkata kepada orang-orang yang mengambil ilmu dari beliau, kepada murid-muridnya, la uhadditsannakum haditsan la yuhadditsukum ahadun ba'di. Aku akan menyampaikan kepada kalian dengan satu hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada seorang pun setelahku dari sahabat Nabi sallam menyampaikannya. Alhamdulillah ta'ala, sebabnya beliau sampaikan ini kepada Ahlu Basrah, karena beliau itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala adalah sahabat yang terakhir yang meninggal di negeri Basrah. Jadi akhir umurnya beliau berkata kepada para ulama yang mengambil hadis darinya, atau kepada murid-muridnya, la uhadditsannakum haditsan la yuhadditsukum ahadun ba'di. Aku akan menyampaikan kepada kalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada seorang pun yang menyampaikannya setelahku. Karena beliau akhir yang meninggal di negeri Basrah. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, termasuk dari alamat tanda hari kiamat, an yaqillal ilm wa yadhharul jahl. Akan sedikitnya ilmu, diangkat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di qabr ulama, dengan diwafatkannya para ulama, para pembawa ilmu, wa yadhharul jahl, dan akan nampak kebodohan. Sekali lagi, ini perkara yang tidak mungkin terpisah. Diangkat ilmu, sudah pasti akan nampak kebodohan. Wa yadhharu az-zina, dan termasuk pada hari kiamat akan nampak perbuatan zina, fushu zina, tersebar perbuatan zina. Wa takthuru an-nisa, dan akan menjadi banyak jumlah kaum wanita. Wa yaqillu ar-rijal, dan akan sedikit jumlah kaum laki-laki. Sebagian mengatakan dikarenakan peperangan yang terjadi, karena yang berperang kaum laki-laki banyak meninggal. Tapi mana yang lebih umum, yang lebih mudah untuk dipahami, yaitu dengan lebih banyaknya dilahirkan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki, sehingga jumlah kaum wanita lebih banyak daripada jumlah kaum laki-laki. Kata Nabi, termasuk tanda dari kiamat, takturan nisa, semakin banyak jumlah kaum wanita, wa yaqillu rijal, dan semakin sedikit jumlah kaum laki-laki. Hatta yakuna li 50 imra'atan al-qaymul wahid. Sampai katanya kalau ada 50 orang wanita, itu yang mengurusnya hanya satu orang laki-laki saja, dikarenakan banyaknya jumlah kaum wanita. Dan ini pasti akan terjadi, karena Nabi SAW telah mengkhabarkannya. Semakin banyak jumlah kaum wanita dan semakin sedikit jumlah kaum laki-laki. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an fi asrati sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan yang berkaitan dengan bab kitabul ilm, ini tentang raful ilm wa dhuhrul jahl. Di antara tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan nampaknya kejahilan. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Al-Hafidz wa ta'ala, di sini dorongan bagi kita agar kita bersegera menuntut ilmu. Selama ilmu diajarkan dan ada yang pelajarinya, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu akan terjaga. Siapa ini? Akhi Abu Zakaria. Telah kita lihat di pelajaran Fathul Majid, dinukil oleh Sahih Fathul Majid, Syekh Abdul Rahman Al-Syekh Rahimahullah Ta'ala. Baik yang disilahkan kepada Imam Syafi'i, akhi lan tanal ilm. Bagaimana baiknya? diketahui di Fathul Majid bait yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sebutkan di sana akhi lan tanal ilma illa bisittatin sa'undika an tafsiliha bibayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbat ustadzin wa qulu zamani. Kata penyair tersebut, dan syairnya berisi dengan hikmah. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dan aku akan sebutkan dengan rinci ke-6 perkara tersebut. Zaka'un, yang pertama zakat, kecerdasan, kekuatan hafalan dan pemahaman. Wahirsun, dan juga semangat yang tinggi dalam belajar, wajtihadun, dan kesungguhan, keinginan yang disertai dengan usaha. Wabulghatun, dan yang keempat adalah bulghah, bekal dalam menuntut ilmu. Kemudian kelima, wasuhbatu ustadin, itu bimbingan ustaz, bimbingan muallim, guru di dalam belajarnya. Waqulu zamani, dan yang keenam, tulu zaman, itu waktu yang lama, bersabar dalam menuntut ilmu. Kemudian ditalik, atau diberi talikan oleh Syekh Abdul Rahman, bahwasannya semuanya ada dua pokok yang paling penting adalah al-hifdu wal-faham. Barang saya memberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan hafalan dan pemahaman, wajah dan nafsahu fitahsilih, dan dia berusaha semaksimal mungkin dalam meraih ilmu dengan ilmu dan paham yang diberikan, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala dia akan mendapatkan ilmu yang dia harapkan. Dorongan bagi kita untuk menuntut ilmu. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Yang telah kita telah ambil hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala di bab yang ke-38 dari Kitabul Ilm dan At-Taqlid. Dan selanjutnya beliau menyebutkan masih di riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hadis Abi Hurairah, dan setelah itu beliau juga hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullah ta'ala, tapi isi hadisnya sama dengan hadis yang kita baca. Nanti kalimatnya ada semua di hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang apa yang terjadi kalau tatkala seorang meninggal, maka ditanyakan kepadanya tentang man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapa rabbu dan apa agamamu dan siapa nabimu. Dan manusia pada saat meninggal, ketika di alam kuburnya, dia akan mendapatkan dari salah satu dari dua perkara. Imam mendapat na'imul qabr, kenikmatan kubur, itu untuk orang-orang yang beriman. Dan imam mendapatkan adabul qabr, adab kubur bagi orang-orang kafir dan munafik. Dan sudah dikhabar oleh Nabi SAW, orang mukmin ketika dikubur ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, dia akan bisa menjawab Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan tafsiran dari ayat yang Allah subhanahu sebutkan di surah Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu biqawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Dan sudah kita tahu di hadis Aisyah kemarin, seorang mukmin ketika bisa menjawab pertanyaan tersebut, dikatakan kepadanya al-yaqin kunta wa alai mitta wa alai tub'atsu insyaallah. Kamu hidup di atas keimanan, keyakinan, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mati di atasnya, dan engkau akan dibangkitkan insyaallah di atas keimananmu. Adapun orang kafir dan orang munafik, ketika ditanya tentang pertanyaan tadi, maka dia tidak bisa menjawabnya. Dia hanya bisa mengatakan ha ha la adri sami'tun nas yaqulun syai'an faqultu, aku tidak tahu. Ketika ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, aku hanya mendengar orang mengatakan sesuatu kemudian aku ikut mengatakannya. Dan mutaklid, tercelanya taklid. Dan disebutkan bagaimana akibat bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kufur. Orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan kubur, dan orang yang kafir akan mendapatkan adab kubur dan kehidupan barzakh, kehidupan kubur, seperti dikatakan oleh Sufyan as-Salih, imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Alam kubur imma, katanya, taman dari taman-taman surga. Maknanya orang yang mendapatkan kenikmatan kubur, maka setelahnya kelak dari kiam seperti hari kiamat, itu akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, itu kenikmatan surga. Atau alam kubur menjadi hufratun min hufarin niran, orang yang diadab dalam kuburnya akan menjadi hufra min hufarin niran, jurang dari jurang, jurang neraka. Orang yang diadab di kuburnya, maka adab setelahnya lebih besar lagi, itu adab neraka. Kita akan ambil bab setelahnya, bab minal ilmi ma la yajuzu ta'allumu. Bab di antara ilmu itu ada ilmu yang tidak boleh dipelajari. Tentunya yang dimaksud bukan ilmu agama. Yang dimaksud di sini ilmu yang akan memadaratkan manusia. Dan akan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, tentang mempelajari ilmu nujum yang berkaitan dengan sihir. Bab minal ilmi ma la yajuzu ta'allumuh, bab di antara ilmu ada yang tidak boleh dipelajari, itu ilmu sihir. Qala Abu Dawud rahimahullah ta'ala haddatsana Bakr bin Abi Shaybah wa Musaddad. أنا قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال هذا حديث صحيح رجال رجال صحيح إلى الوليد بن عبد الله وقد وثق ابن معين. الحديث أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah bin Al-Akhnas bihi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man iqtabasa ilman minan nujum, barang siapa yang mempelajari ilmu bintang. Jadi maksud ilmu bintang, ilmu ta'sir. Mempelajari bintang dan dikaitkan dengan apa atau kejadian yang terjadi di dunia. Kalau muncul bintang ini, maka akan terjadi begini. Kalau muncul bintang ini, akan terjadi begini. Dan orang seperti ini masih banyak, dan banyak kita dapatkan. Sehingga kita sering mendengar, ada yang namanya ramalan bintang. Yang bintangnya begini, maka ramalan kehidupannya begini. Yang bintangnya begini, ramalannya begini. Ini ilmu nujum yang dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan sebagian kaum muslimin ketika misalnya mau menikahkan putranya, mereka datang ke dukun, kemudian minta dihitung harinya. Sebagian menggunakan primbon, dan sebagian dia melihat di bintang. Bagaimana katanya bintangnya? Kemudian mereka mengambil sandaran dari apa yang dia lihat dari bintang tersebut. Ini ilmu nujum. Ini diharamkan oleh Nabi SAW. Tidak ada hubungannya antara nujum dengan nasib seseorang. Oleh karena itu Nabi SAW ketika terjadi gerhana di hari meninggalnya putra beliau Ibrahim AS, ketika meninggal putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim yang masih bayi, masih berusia belasan tahun, sebagian orang katanya terjadi gerhana dikarenakan meninggalnya Ibrahim. Maka Nabi SAW menegur atau mengingatkan kaum muslimin dengan perkataan beliau, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillahi azza wa jal la yankasif li mauti ahadin wala li hayati. Kata Nabi SAW, yang namanya matahari dan bulan itu termasuk tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi gerhana pada keduanya dikarenakan meninggalnya atau lahirnya seseorang. Tidak ada hubungan antara bintang dengan nasib seseorang. Kata Nabi, man iqtabasa ilma nujum, barang siapa yang mempelajari ilmu bintang, itu ilmu ta'sir. Adapun kalau ilmu ta'sir, itu boleh. mempelajari bintang dalam mengetahui rangka mengetahui arah, mana arah barat, mana arah timur, mana utara, mana selatan. Ini ilmu yang bermanfaat. Terlebih lagi pada zaman dahulu, pada saat belum didapatkan kompas atau yang sejenisnya. Maka itu sangat bermanfaat sekali di perjalanan mereka, baik daratan ataupun lautan, mengetahui arah perjalanan mereka. Yang dimaksud di sini ilmu nujum, ilmu bintang yang berkaitan dengan ta'asir, meramal nasib seseorang dengan bintang. Iqtabasa syu'ban as-sihr, barang siapa mempelajari ilmu bintang maka dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Zada mazan, semakin dalami dia ilmu bintang, maknanya dia semakin mendalami sihir. Dan sudah kita ketahui apa hukum pelajari sihir. Muharram, kabiratun kaba'ir, yukhriju sahibahu min al-islam, dosa besar yang bisa menyebabkan seorang kepada Islam mempelajari sihir. Ini bab yang ke-39. Adapun kalau ilmunya ilmu agama, sudah pasti ilmu agama pasti bermanfaat dan kita didorong untuk mempelajarinya. Menunjukkan di sana ada ilmu yang didorong bagi kita untuk mempelajarinya, terutama ilmu agama, dan ada ilmu yang mubah, ilmu yang berkaitan dengan masalih duniawiyah, dan ada ilmu yang muharram, seperti ilmu yang disebutkan dalam hadis ini, ilmu tentang nujum. Kata beliau SAW, man istabasa ilman min nujum istabasa syu'batan misar zada mazad. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.